atau dengan orang lain. Saya sudah terangkan ya, diakal dengan tangan sendiri. Sebab Nabi langsung, apa beliau sendiri yang menyentuh dengan tangannya. Ya, tapi ingat ini akalnya kalau dia mengerti cara menyembeli. Oh iya, lebih akal menyembeli sendiri, nekat. Ya. Akhirnya nggak putus-putus saya. Ya. Atau dia menyembeli dia pingsan. Nah, ini bisa membahayakan apa? Membahayakan hewan. Bolehkah umrah disambung haji? Ya saya nggak maksud ini pertanyaan. Saya nggak paham apa maksudnya. Kalau dia inginkan umrah disambung haji dalam artian dia umrah sebelum musim haji. Musim haji itu ada. Ya, dari masuk Syawal hingga Dzulhijjah itu sudah disebut musim haji. Kalau dia umrah di situ disambung haji ini sudah disebut haji. Tapi kalau dia umrah di bulan Ramadan sebelumnya, maka ini tidak disambung. Tidak bersambung umrah sendiri, haji sendiri. Misalnya berangkat sekarang dan pulang setelah haji. Ya, kalau dia berangkat sekarang, maka umrah yang dia lakukan itu haji. Itu haji. Jelas ya. Kalau dia tahallul setelahnya, maka dia dikatakan haji tamattu. Kalau dia tidak tahallul, ya, maka dilihat apa ini ya yang dia lakukan. Dia kadang qiran atau kadang dia ifrad. Tak boleh pakai menyalahi aturan pemerintah. Ya, jelas ya, menyalahi aturan pemerintah orang yang dari izin haji dia cuma punya izin umroh, setelah itu tinggal di sana. Ini menyalahi aturan pemerintah dan membahayakan orang lain. Ya, sebab di Mekah dan di Madinah itu sudah dihitung kapasitas orang yang berada di sini. Sudah dihitung. Ya, kalau misalnya dia masuk tanpa undangan, ya, tidak terdaftar. Ini akan menyebabkan terjadinya apa? Ya, akan menyebabkan berdesak-desakan dan apa ramainya di tempat-tempat ibadah tersebut. Padahal setiap tahunnya didaftar, memang di setiap negeri, setiap negara diberikan kuotanya masing-masing. Ya, sesuai dengan keadaan menuju apa yang sewajarnya untuk pelayanan jemaah haji. Apakah masih ada kewajiban bagi orang tua yang belum mampu mengakikahkan anaknya, sedangkan anaknya sekarang sudah dewasa? Ini pembahasan dilihat dari beberapa sudut. Yang pertama, apakah boleh akikah? Ya, setelah 7 hari, ada hadis bahwa Nabi mengakikah diri beliau ketika beliau mengakikah diri beliau sendiri. Namun haritsnya lemah. Kemudian yang kedua, akikah ini sendiri, apakah dia terikat dengan waktu atau yang dimaksud adalah disembelihkan untuk dia? Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Ya. Tapi kalau seorang ini mengikuti as-salaf, di dalam jejak as-salaf diterangkan akikah pada hari ke-7, yang itu diterangkan dalam hadis hari 14 dan ke-21. 14 dan 21 haritsnya lemah. Karena itu saya sendiri, saya yang lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa akikah itu terikat dengan waktu. Sudah lewat waktunya, maka dia adalah ibadah yang sudah luput waktunya. Tidak disyariatkan lagi. Tidak disyariatkan lagi. Ya. Walaupun saya syaratkan bahwa ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa yang diinginkan adalah dihadirkan untuk negara, disembelihkan. Dan itu tidak terkait dengan waktu. Kemudian yang kedua, hukum akikah itu sendiri adalah sunnah. Sunnah muakkada dan bukan wajib. Bukan wajib. Dan ini menurut pendapat kebanyakan ulama. Apakah syah orang yang berkorban dengan cara arisan atau dengan cara menggabungkan uang dari banyak orang? Ini banyak bentuknya, arisan itu banyak bentuknya. Jadi sini penanya bingung ya, terlalu merinci. Ada yang boleh, ada yang tidak diperbolehkan. Kalau dia bentuknya arisan, ternyata dikasih jumlah, maka misalnya arisan berapa orang, dia dapat 100 ribu, antara 10 orang. Atau anggaplah dia dapat 1 juta, antara 10 orang. Antara 10 orang. 10 orang ini secara giling pasti semuanya dapat apa? 1 juta. Dapat 1 juta. Maka yang sepertinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebab itu mirip dengan orang yang diberi pinjaman, mirip. Dari bentuk ta'awun ya, oleh banyak apa namanya head sekarang ini dikembangkan dalam bentuk asuransi yang syar'i. Dari bentuk ini skala besar dikembangkan dalam bentuk asuransi syar'i. Dan itu adalah pembahasannya. Dari sisi ini kan boleh, tapi kadang sebagian masyarakat kita enggak. Korbannya, kumpul-kumpul saja. Ada yang kadang kesulitan untuk ikhlasan. Nah, ini sebenarnya bukan apa namanya hal yang mengembalikan uang itu kepada milik orang itu secara pribadi, tidak, tapi dia adalah sumbangan dari banyak orang. Dan hukumnya seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya banyak orang bersyirikat di dalamnya dalam satu ekor hewan kurban, maka itu dihitung sadaqah, tidak dihitung apa? Tidak dihitung udhiyah. Satu kambing dibeli oleh 10 orang misalnya, tidak dihitung. Satu sapi dibeli oleh 10 orang, ya ini juga tidak dihitung. Jelas ya? Tidak dihitung. Sebab ini keluar dari apa yang disyariatkan. Bolehkah berkurban di luar daerah atau di kotanya, misalnya mengirim transfer uang dibelikan hewan kurban di tempat bencana. Ini kayaknya saya terangkan, cuma saya belum ini dari saya, mungkin lewat dari saya baca. Wakilnya seorang itu membeli tempatnya masing-masing. Wakilnya. Sebab yang dimaksudkan adalah dia bersedekah untuk tetangganya. Tetangga itu nggak ada tetangga yang di negeri lain itu bukan tetangga. Jelas ya? Memberi hadiah. Tapi kalau misalnya ada kemaslahatan yang lebih penting, saya misalnya tinggal di lingkungan. Lingkungan saya anggap orang mampu semuanya. Jelas ya? Ada tempat saya anggap lebih afdal daripada itu. Maka dia cari tempat yang lain, tidak ada masalah. Kalau masih ada di dalam kota dia, tidak ada masalah di dalam kota. Ya. Jelas ya? Dan saya simpulkan bahwa mengirim, ya, apakah itu dalam bentuk korban dan lainnya keluar dari negerinya, itu asalnya bukan hal yang afdal. Hukum besar. Dan dia dibolehkan, itu kalau memang ada masalah yang jelas. Ada masalah yang sangat jelas. Apabila seorang anak berkurban dengan nafkahnya sendiri, apakah orang tuanya boleh dimasukkan dalam pahala kurban atau anak berkurban sendiri? Nah, kalau orang tuanya berkurban, anaknya berkurban, sudah niatnya sendiri-sendiri. Ya, jelas ya. Kalau misalnya dia anak, orang tuanya tidak berkurban, apakah boleh orang tuanya diikutkan? Nah, ini dilihat. Ya. Kalau orang tuanya masuk dalam biayanya, dia biaya hidupnya, sama-sama hidupnya, orang tuanya juga masuk. Tapi kalau berpisah rumah, nafkahnya juga berbeda yang menanggungnya, maka itu untuk dirinya sendiri. Ya, kalau dia ingin orang tuanya berkurban, dia berikan duit kepada orang tuanya supaya membeli hewan kurban. Jelas ya? Bagaimana cara membeli unta? Mengingat lehernya yang panjang. Kayaknya saya terangkan di buku, cuma saya nggak jelas dan semua di sini kan nggak ada unta. Makanya saya terangkan juga. Jadi unta itu apa namanya? Disembelih dalam keadaan berdiri, tiga kakinya berdiri, yang di depannya satu diikat. Biasa lihat di orang Saudi itu putar di atas disebut ikal. Itu untuk asalnya untuk mengikat unta. Jelas. Ketika disembelih, disembelihnya bukan di atas lehernya, tapi di pangkal bawah, ikat ke dadanya. Hanya di apa namanya diputus di situ, muncrat darahnya, kemudian dia jatuh. Nah, daun teh itu, masya Allah, dia apa? Kalau kita cermati firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat." Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana ia dicipta? Hal yang aneh, bagaimana dia sembunyi jinak, kadang terlihat dia menangis. Nah, dan ada hal-hal yang aneh juga, masalah dendamnya dia tak melihat dengannya. Anaknya disembunyi di depannya, dendamnya orang yang nyembelih itu, ya, kadang terlihat dari jawanya sudah kejam, ya macam-macam dari pantulnya. Ada jenis sapi dikembangkan di Jepang dengan nama sapi Kobe. Sapi Kobe. Ya, sapi Kobe. Dagingnya sangat mahal harganya. Biasanya dijual di hotel-hotel. Perlu diketahui bahwa sapi tersebut diberi minum sake beralkohol dari Jepang agar sapi selalu rileks. Dan pada saat pemotongan diberi whisky agar mabuk atau rileks saat sapi potong. Ini pembahasannya di pembahasan hewan yang makan najis, ya. Hewan yang makan najis, dagingnya tumbuh dengan najis tersebut. Halal dimakan atau tidak? Ini disebut dalam pembahasan fikih dengan istilah jalala. Ya. Dia kalau apa namanya, kebanyakan makanannya dari hal yang najis, dia halal untuk dimakan apabila sudah disterilkan. Ya. Sudah disterilkan. Nanti dikurung dulu dalam jarak waktu anggaplah sebulan diberi makan rumput biasa semua supaya dagingnya semua menjadi biasa, maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau seperti kalian yang ditanya, ketika mau disembelih saja masih diberi, ya, masih diberi minum minuman keras, maka ini hal yang tidak diperbolehkan. Apakah anjuran untuk tidak memakan sesuatu kecuali itu adha juga mencakup tidak minum atau tidak makan saja? Ya, seingat saya hadisnya itu apa yang dimaksudkan adalah menampakkan makanan dia memakan, bukan diharuskan dia puasa. Boleh saja dia minum, boleh dia minum. Adapun untuk Idul Fitri, syariatkan dia makan untuk menampilkan bahwa ini memang hari berbuka, bukan hari apa, hari makan. Tapi untuk Idul Adha, dia makan nanti setelah dia pulang untuk menampilkan bahwa ini adalah hari apa, hari penyembelihan. Yang di apabila dia pulang dan dia sembelih, dia makan dari hasil sembelihannya, maka akan lebih nampak syiar Islam yang agung. Ini bukan artinya nggak boleh minum, boleh saja minum. Ya, tapi mana ini dijaga, seperti yang saya terangkan tadi, mana terkait dengan kenapa dimakan, kenapa diperintah makan, jadi itu dijaga. Ya, baik, waktu sudah selesai. Ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita membahas amalan-amalan di bulan Dzulhijjah, dan saya berharap semoga apa yang kita dengarkan di pengajian ini ada manfaat untuk kita semua, dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar kita selalu diberi keikhlasan dalam berbuat dan beramal, dan semoga kita semua senantiasa diberikan taufik dan inayahnya dalam setiap perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kesempatan menghidupkan hari-hari yang akan datang dengan amalan yang salih dan ibadah yang mendekatkan kepadanya, dan semoga kita semua dijaga di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.